Tuhan, Tuhan, saya selalu rindu sama Tuhan loh. Saya Sumarti, ingat kan Sumarti? Yang dulu selalu nyanyi di atas pohon jambu buat Tuhan. Sampai sekarang, saya masih nyanyi buat Tuhan. Tapi, nama saya sekarang Titik Puspa. Sujud hamba sang skala maha, pasrah hilaf dan skala dosa. Masih kau berikan kesempatan hamba bermanja dengan alam raya. Terbanglah melodiku bersulam syair puja-puji melantun menembus langit menuju surgamu. Ku cium duli sang maha suci. Tak seberapa yang hamba bisa untuk persembahan Tuhan tercinta. Tulus senyum hamba menengada, pasrah menanti segala tingkah. Oh, limpahan skala cinta, oh, limpahan karunia, tiada yang melebihi nikmatmu, damainya dipelukanmu. You.